Ibaratnya tuh kita punya anak, anaknya malah ngomporin teman-temannya. Kamu-kamu orang, nih lihat nih saya. Mak saya bikin peraturan tuh di rumah, maghrib suruh nyampe. Aku nyampenya jam 10. Tetep aja tuh jadi emak. Saya dia, tetep aja tuh saya jadi anak dia. Malah dia racunin lagi teman-teman yang lain. Nih, kita hidup di zaman edan. Kita hidup di zaman keblinger semua. Orang berbuat dosa, adi. Gak masalah, udah jelas-jelas perbuatannya salah. Dia mau patahin batang tenggorokannya lagi hanya untuk ngerubah siapa dirinya. Gak masalah, dipajang. Dan sebagian orang mengapresiasi perbuatannya itu. Masya Allah, luar biasa loh. Aneh-aneh. Emang benar kata Nabi, bada ad-dinu gharib wa sayaudu gharib kama bada. Agama datangnya asing dan akan kembali asing. Agama bakal kembali terasingkan. Iya, karena pelaku-pelaku dosa sudah tidak malu lagi berbuat dosa. Mereka dengan kejahilannya bangga, bukan main. Subhanallah. Para seleb-selebgram atau orang-orang penggiat sosial media yang mencari penonton begitu banyak atau mencari viewer, liker. Apa yang terjadi pada hidup mereka? Mereka dugem, mereka mabok, mereka publikasikan tanpa malu di sana. Orang nonton, sebagian dari mereka melike, dan bahkan ada orang yang terpanggil, enak banget sih jadi dia bisa begitu mengekspresikan kebebasannya. Memicu orang-orang yang tidak berani menjadi berani. Memicu orang-orang yang tadinya tidak brutal menjadi brutal. Kalau mereka pelaku dosa, melakukan perbuatan dosa tidak menyesal, mestinya kita orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berada di dalam jalurnya kebaikan, kita harus lebih gak punya malu di dalam menyebarkan kebaikan. Masih zaman orang sekarang pasang status kebaikan malu? Apa masih zaman orang zaman sekarang men-share kebaikan malu? Masih zaman ada orang mau pasang status tentang hadis mulu malu, tapi giliran pasang status yang gak manfaat buat kehidupannya gak malu? Mereka para pendosa memposting hal-hal gak manfaat dalam hidup mereka aja gak malu. Loh, kita kok jadi malu? Kita pasang status tentang nasihat malu. Kita pasang status tentang kematian malu. Merasa diri kita belum benar. Apa kita mau nunggu benar dulu? Kayak dia bengal dulu sampai paling bengal, baru mereka baru mau ngepost perbuatan dosa mereka? Enggak. Dari perbuatan dosa kecil sampai dosa terbesar mereka mau ngepost. Lah masa kita gak mau? Dari kebaikan kecil sampai kebaikan terbesar, kalau bisa kita share, ajakin semua orang. Buat orang-orang teman-teman kita yang belum benar itu terpengaruh dengan kebaikan yang kita buat. Itu dampaknya, karena sekarang orang udah gak ada yang takut sama dosa. Udah gak ada yang kebayang sama murkanya Allah, sama marahnya Allah. Makanya Allah nanya, hei kamu anak cucu Adam, apa kamu masih keinget sama amarah saya setelah kamu melakukan perbuatan dosa sama saya? Itu diingetin sama Allah. Masih kebayang gak? Paling tidak kan ini disindir sama Allah. Betul apa enggak? Allah sindir nih kita. Jadi sekarang, walaupun yang baru ngaji, walaupun yang baru pakai kerudung, walaupun yang baru melangkah dalam kebaikan, barunya kamu, tidak harus menunggu kamu menjadi lama baru kamu menjadi orang yang memposting kebaikan, baru kamu menjadi orang yang memposting kebenaran. Enggak, dari sekarang itu WhatsApp posting kebaikan. Saya punya WhatsApp, enggak tahu keblok, enggak tahu apa. Gak bisa ngepost apa-apa WhatsApp saya. Gak bisa pasang status apa-apa. Lah gambar, lah video. Begitu aja dia. Kalau bisa, setiap ada flyer undangan pasti saya posting di sana. Tiap ada apa yang bisa saya posting, pasti saya posting di sana. Tapi gak bisa. Nah, ibu-ibu pada bisa kan handphone? Posting, share, Abis hadir kajian, wah apa yang dicatat di buku, gak bisa nulis ulang, capek. Paling tidak screenshot deh. Capek kan nulis? Abis nulis di buku, makanya tulisnya yang rapi. Tulis, aduh masa ngetik ulang, kalau ngetik ulang lebih cakep, kalau gak mau ngetik ulang screenshot deh. Tulisannya biar bisa kebaca kan? Posting di Instagram, di WhatsAppnya, dibagikan kepada orang. Satu kebaikan yang kamu apa namanya kamu bagikan kepada orang lain, lalu orang tersebut berbuat kebaikan dari apa yang kamu bagikan, maka sampai hari kiamat, selagi orang-orang itu berbuat kebaikan dari apa yang kamu buat, maka kamu akan dapat pahalanya ila yaumil qiyamah. Jadi jangan pernah merasa malu, bimbang, grogi. Mereka ahli dunia gak malu. Sama orang jualan juga begitu. Situ yang jualan daster, yang jualan apa, tiap hari posting sampai titik. Hari kemarin sama hari sekarang yang diposting tuh lagi. Yang dilihat sama orang tuh lagi. Itu kok gak kapok-kapok? Kenapa? Apa yang kamu cari? Kamu mengharapkan pesanan bukan? Apa kamu gak mengharapkan pahala? Masa pesanan kamu harapin? Apalagi tontonan orang, apresiasi orang kamu harapin? Kapan mau ngarepin dari Allah? Kapan mau dapat pahala dari Allah? Maka nih kuncinya, kalau ahlu dunia makin lalai dengan dunianya, makin lalai dengan kelalaiannya, makin lalai dengan maksiatnya, maka ahlul akhirah, orang-orang akhirat harus lebih getol di dalam mengingat akhiratnya, harus lebih semangat dan di dalam mengajak orang-orang pada kebaikannya, harus lebih rajin di dalam mengejar kebaikan. Itu jangan malu. Ini baru satu sini dan Allah. Allah kemudian wa hal intahaita amma nahaituk. Kata Allah, apa kamu sudah mensudahi dirimu? Menyetop dirimu dari apa? Mencegah dirimu dari apa yang aku larang? Ini kan pertanyaan tapi dalam banget. Allah tanya, selama ini saya banyak melarangmu. Ada beberapa perkara yang dilarang sama Allah. Apa sudah laranganku itu kau hindari? Apa sudah laranganku itu sudah kau cegah? Apa sudah laranganku itu sudah kau buat? Artinya dengan apa yang Allah larang kita udah tinggalin, udah kita lakuin semua yang dilarang sama Allah, gak kita deketin? Atau justru kita masih maju mundur, sesekali yang dilarang masih kita buat? Iya, karena kita ini berada di ambang antara orang batil dan orang benar. Kita berada di ambang antara orang-orang dunia dengan orang-orang akhirat. Maka sebanyak apa dekatnya kita dengan orang akhirat, insya Allah kita makin menjauhi apa yang dilarang Allah. Tetapi kalau kita punya andil di dalam kesibukannya orang dunia, kesibukannya orang-orang lalai, maka andilnya kita di dalam lalai dan dalam terjerumus di dalam apa yang Allah larang, itu pun sangat kuat potensinya. Makin dekat sama kebaikan, insya Allah segala apa yang dilarang kita jauhin. Tapi makin kita jauh daripada kebaikan, maka kita pun akan bertemu dengan kesulitan di dalam menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang dunia, kenapa susah? Karena mereka berada di lingkungan itu. Mereka berada di dalam komunitas itu. Mereka berada di dalam perkumpulan itu. Mereka ada di dalam teman-teman yang seperti itu. Bagaimana mereka bisa meninggalkan? Iya, gak bisa kalau mereka gak menjauhi dirinya dari hal tersebut. Kenapa ada orang yang sudah berjilbab lalu kembali membuka jilbab? Apa salah hijrahnya? Apa salah hijrahnya? Kesalahan pertama seseorang saat ingin menjadi benar, menganggap dirinya mampu benar dengan sendirinya. Ini kesalahan pertama. Padahal gak ada satupun dari kita ini jadi orang benar kalau Allah gak tuntun kita untuk menjadi orang benar. Orang yang beriman aja perlu khawatir wafatnya su'ul khatimah. Orang sekelas ulama terkemuka aja masih doanya husnul khatimah. Saking khawatir di akhir hayat ada kesalahan yang dia perbuat. Orang dari dunia, dari lalai, dari maksiat, lalu pengen berubah, kan gitu. Dia hijrahlah, dia benerin pakaiannya, dia benerin tudungnya, mulailah dia pakai pakaian syar'i, mulai dia pakai baju yang benar. Wah, semua orang acungin jempol, hebat, hebat, hebat, luar biasa, luar biasa. Tapi tungguin, ini orang hijrah, kapan nuntut ilmunya ya? Cariin, ini orang hijrah kok nggak kelihatan ada aktivitas kebaikannya. Hijrahnya sekadar pakaian, dengan menganggap ya dengan pakaian saja dia mampu menguatkan imannya. Tapi komunitasnya, tempat kumpulnya, teman-teman lamanya masih sama. Gimana itu? Siapa yang menang di sini? Kalau kamu mengandalkan kekuatanmu, maka kekuatanmu ada batasnya. Kekuatan setan dia lebih kuat daripada kekuatanmu. Tapi kalau kamu mengandalkan kekuatan Allah, saat kamu hijrah, kamu tahu kamu gak mampu mempertahankan apa yang kamu yakini. Kamu gak mampu mempertahankan apa yang kamu tahui sekarang. Maka kamu datang kepada siapa? Guru, ulama, kuatin saya, bimbing saya, tuntun saya. Tinggalkan yang kemarin-kemarin dari yang lalaikan. Tinggalkan komunitas-komunitas kemarin dari yang membuat kita terjerumus pada jalan yang salah. Kalau yang di sana belum ditinggalin, temennya masih sama, pergaulannya masih sama, cuman bedanya bajunya aja yang gak sama, apalah bedanya. Artis-artis yang berlakon di dalam film religi, apa bedanya? Ya cuman ganti baju doang, cuman ganti kostum doang. Bahkan orang non-muslim pun bisa baca Al-Fatihah. Karena tuntutan naskah. Ya, kalau kamu mengandalkan yang semacam itu, ya itu repot. Maka mereka-mereka orang udah pakai jilbab, balik lagi lepas jilbab, balik lagi dengan tingkah lakunya gak tanggung-tanggung. Dari yang tadinya berjilbab dengan pakaian syar'i, sekarang perutnya kelihatan, pusernya kelihatan, maaf-maaf belah dadanya kelihatan, semua kelihatan. Apa yang gak kelihatan? Semua kelihatan. Kegilaan jahiliahnya dulu semua kekelihatan lagi. Balik lagi seperti sedia kala. Apa yang menyebabkan itu? Mereka tidak meninggalkan apa yang dilarang. Mereka tidak mengeluarkan diri mereka dari perkumpulan yang dilarang. Dan mereka tidak mencari pembimbing yang benar untuk membimbing mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Gimana mau hijrah? Orang hijrah itu kan berpindah. Pindahnya kemana? Siapa yang bisa bawa kita jalan kepada tempat yang lebih baik itu? Kalau gak ada guide-nya. Dari mana kamu tahu tempat itu baik? Orang kamu aja belum pernah ngerasainnya. Orang yang namanya orang mau hijrah itu butuh dibimbing, butuh dituntun, butuh diguide, dan seterusnya. Maka menjauhi larangan Allah itu adalah salah satu upaya untuk kita menjadi orang-orang yang baik, berusaha untuk lebih baik, hindari apa-apa yang dilarang agar kita enggak melakukan dosa yang sama. Baru kemudian Allah bertanya di sini, wa hal addaita faridati kama amartuk. Allah enggak utamain yang wajib dulu, yang dilarang dulu yang ditanya. Maka di sini Allah baru nanya, apakah kamu sudah menunaikan apa yang kewajibkan terhadapmu? Apa kamu udah jalanin semua kewajibannya? Tapi sebelum Allah nanya tentang kewajiban, Allah tanya dulu yang dilarang. Karena gimana orang mau ngelakuin kewajiban kalau yang dilarang yang gak dikerjain, yang dilarang yang gak dijauhin? Gimana orang mau bisa gak narkoba kalau dia gak dijauhin dari lingkungan narkoba? Gimana? Apa kamu pernah nemu ada kasus orang pecandu narkoba sembuh di tengah-tengah temannya masih narkoba? Apa dia harus dibawa dulu direhab? Direhab dulu kan? Dibenerin dulu kan? dijauhin dulu kan dari teman-teman yang salah. Abis dijauhin, baru bisa dituntun, dibimbing menjalani hidup yang baik dan benar. Baru di sini Allah tanya, apakah kamu sudah menunaikan apa-apa yang kuwajibkan terhadapmu? Diingetin lagi sama Allah, ditanya lagi pertanyaan dalam sama Allah. Yang Allah wajibin sama kita apa sudah kita buat? Sholat kita, terus kemudian bagaimana sedekah kita, bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita bermuamalah kepada orang tua kita, bagaimana kita dengan suami kita, bagaimana kita dengan keluarga kita. Itu kan bagian dari perintahnya. Apa sudah kita jalani semua yang diwajibkan? Nah, ini baru ditanya sama Allah. Kemudian Allah bertanya nih, wahal wasaital masakin min malik. Kata Allah, apakah kamu sudah bersimpati, berbuat baik kepada siapa? Orang-orang susah di sekitarmu. Udah ngerjain yang wajib, maka kita diajarin untuk punya rasa simpati, peduli, empati kepada siapa? Orang-orang sesama muslimin. Saat mereka susah, apakah kamu hadir di tengah mereka? Saat mereka membutuhkan, apa hartamu menjadi penolong mereka? Apakah kamu sudah bisa bersimpati kepada mereka atau berempati kepada mereka dari apa-apa yang diminta? Kita diminta. Saat mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, paling tidak kan kamu ikut senang gitu. Di mana ikut campur kita sama orang-orang susah di sekitar kita? Baru ditanya nih sama Allah kepada tentang sosial. Habis kita bisa punya rasa takut, kita bisa ninggalin yang Allah larang, kita berusaha menunaikan yang diwajibkan, sekarang Allah tanya kepedulian kita kepada sesama kita. Yang pertama ya Allah tanya tentang orang miskin di sekitar kita. Sama Bu, kalau ketemu orang miskin, ada yang lebih miskin. Kalau ketemu orang susah, ada yang lebih susah. Kalau ketemu orang punya masalah, ada yang lebih berat masalahnya. Selalu, enggak ada orang ada di level terendah gitu tuh, enggak ada. Karena Allah selalu memberikan perumpamaan, ada yang lebih susah dari kamu yang susah. Andai kata kalau kita yang susah, Allah selalu ngingetin, yang susah bukan kamu doang. Ada juga orang yang susah kayak kamu, bahkan lebih susah darimu. Mau diingetin sama Allah. Kalau hari ini kamu makan lagi kurang enak, kebetulan makannya cuma ketemu nasi sama tempe, kata Allah ada yang lebih susah. Mereka bahkan harus makan singkong, bukan nasi yang kamu makan, saking susahnya. Dan seterusnya akan selalu seperti itu dimanapun kita, mau di Indonesia, mau di hutan, mau di Arab, mau di Amerika, mau dimanapun, orang susah di bawahnya pasti ada yang lebih susah. Maka kita harus peduli kepada sesama, nggak nunggu kita punya. Kalau mau peduli itu nggak nunggu kita punya. Kalau orang yang nggak punya aja diminta peduli, gimana yang punya? Orang yang sederhana aja disuruh peduli sama yang lebih susah, apalagi yang punya. Kebangetan kalau punya tapi gak peduli. Kebangetan kalau ada tapi gak bisa berbagi. Masya Allah. Ini ditanya sama Allah, wahal wasaital masakin min malik, wahal ahsanta ila man asa ilai. Nah, masalah manusia yang sering kali terjadi, susah berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Nah, itu masalah. Masalah kita susah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Maka Allah di sini nanya, apakah kamu bisa atau sudah berbuat baik kepada orang yang menyakitimu? Mampu gak kita melatih jiwa kita ini? orang jahat, zolim barangkali, ngomongin kita, fitnah kita, pernah dengan sengaja nyakitin kita secara fisik, katakan umpamanya gitu, bukan lagi mental, fisik. hari kebaikan. Anak rasa sih sampai hampir nggak ada majelisnya. Nggak mungkin tuh kata saudara lu, ya nggak mungkin, nggak mungkin. Karena dia pasti keluar. Kita dia pasti keluar. Saudara lu ya pasti keluar. Dan insya Allah juga saya pun demikian pasti keluar. Nah yang belum tentu keluar tuh jamaahnya. Yang belum tentu keluar jamaahnya. Jadi jamaahnya. Pasang tekad. Di mana sehat ada, kesanggupan ada, kemampuan ada, selagi masih bisa diupayakan, mari sama-sama kita upayakan untuk tetap terus hadir. Mari kita sama-sama upayakan untuk tetap terus datang. Mari sama-sama kita tekadkan dan niatkan. Kalau kali sehari alhamdulillah udah buka pengajiannya, oh berarti udah gak perlu lagi dah ngaji-ngaji jauhan dikit. Orang kali sehari ngaji kemana aja, iya. Orang Condet ngaji kemana aja, orang Pondok Bambu ngaji kemana aja, orang Pasar Minggu ngaji kemana aja, orang Kebon Nanas ngaji kemana aja. Sama kayak saya, rumahnya di satu tapi ngajinya kemana-mana. Selalu yang orang Cisalak ngajinya kemana-mana. Maka muridnya juga harus begitu. Muridnya juga harus begitu. Kemana tempat dimana disitu bisa dia gapai untuk datang kepada kebaikan, maka kita datangi kebaikan. Harapannya adalah saat kita berusaha mendatangi kebaikan, Allah akan datangkan banyak kebaikan buat kita. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Kita mau lanjut daripada kajian kitab Al-Mawa'id fil Ahadits Al-Qudsiyah, ya, Imam Ghazali. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu-ilmu yang kemarin kita pelajarin tidak ada yang kita lupakan, tapi insyaAllah masih tetap ada di dalam buku kita, minimal di dalam catatan kita, untuk kita bisa telaah ulang, pelajari ulang, dan insyaAllah bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita awali dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hifdh 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dinalah 'ala al khair ibtigha'a mardatih wa qurbihi wa thawabihi wa husna al khatimah ma'a al lutfi wal 'afiyah wa salahi al 'aqibah bi rahmatika ya أرحم الراحمين. أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين أمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين. وقال يا ابن آدم هل عصيتني فذكرت غضبي وهل انتهيت عما نهيتك وهل أديت فريضتي كما أمرتك وهل واسيت المساكين من مالك وهل أحسنت إلى من أساء إليك وهل عفوت عمن ظلمك وهل وصلت من قطعك وهل أنصفت من خانك وهل كلمت من هجرك وهل أدبت ولدك وهل أرضيت جيرانك وهل سألت العلماء عن أمر دينك ودنياك فإني لا أنظر إلى صوركم ولا إلى محاسنكم ولكن أنظر إلى قلوبكم. Wahai anak cucu Adam. Berarti anak cucu Adam kita semua yang dipanggil sama Allah dalam hadis qudsinya. Hal asaitani fa dzakarta ghadabi? Allah di sini bertanya sama kita. Apakah setelah kamu berbuat dosa, bermaksiat, berlaku durhaka kepadaku, lalu kau ingat pada amarahku? Allah nanya. Habis kita ngelakuin maksiat, kita masih ingat gak tentang marahnya Allah? Kita masih punya rasa takut gak di dalam amarahnya Allah? Kita masih kebayang gak tentang murkanya Allah? Amit-amit, na'udzubillah. Misalnya kita habis buat dosa, habis kita buat dosa kita ingat, ya Allah, ane tahu tuh salah, ane tahu tuh nggak bener, ane tahu ane mestinya nggak begitu, misalnya gitu. Karena apa? Karena adanya rasa takut di dalam hatimu. Tapi yang dikhawatirkan, ada orang habis buat dosa dia nggak ngerasa bersalah sama sekali. Bahkan dia enggak bersegera untuk meminta ampun sama Allah sama sekali. Dan berapa banyak ada orang melakukan kesalahan, dia membenarkan kesalahannya. Dia salah, tapi dianggap benar. Dia berbuat zalim pada dirinya sendiri, ya, dengan maksiat yang dia buat. Tapi karena memang rasa takut enggak ada di dalam jiwanya, enggak pernah dia menyesali, apalagi takut pada kemarahan Allah terhadap dirinya. Maka Allah tanya, masih ada enggak sih rasa takut kita sama Allah nih? Kalaupun kita habis berbuat maksiat, masih keinget enggak tentang amarahnya Allah? Ibaratnya nih, kalau kita anak, ibu kita larang kita pulang lewat dari jam yang ditentukan. Misalnya orang tua kita pesan maghrib harus di rumah. Kan gitu ya. Tapi namanya anak, kita posisiin diri kita anak deh. Tahu-tahu asik dengan temen, asik bergaul, sampai lupa begitu ngelihat jam udah jam 6 lewat. Jadi kan kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Apa yang muncul saat itu? Seringkali anak muda sekarang, ya paling mama ngomel. Gitu kan? Ya, paling mama ngomel. Ya udah bentar-bentaran lagi deh. Sejadi dia lanjutin malah. Mau pulang jam segini tanggung udah kena omel juga. Ada yang menganggap hal itu hal biasa. Tapi ada juga begitu dia lihat jam 6 lewat, dia pucat. Dia gemetar. Dia membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya saat berhadapan dengan ibunya. Berarti di dalam diri ini anak punya kebaikan. Karena apa yang barangkali dia perbuat bukan dengan serta-merta sengaja dia lakukan. Gitu ya. Tapi kalau di dalam diri ini anak memang bandel, badung, bengal, bahkan saat dia lihat jam, dia biasa aja. Walaupun ada aturan sekalipun di dalam rumahnya, ibunya berpesan maghrib sudah di rumah, dia bisa pulang jam 10 malam. Dan saat kembali, dia bisa jadi gak merasa bersalah sama sekali. Ibu kalau ketemu anak yang begitu gimana? Kesalnya kayak apa, Bu? Dia udah pulang, kita punya aturan dibuat di rumah, sama dia dilanggar, dan gak ada penyesalan kelihatan dalam muka tuh anak. Walah datengin kita minta maaf, apa yang bakal terjadi sama kita? Ibu bakal bagaimana, Bu? Marah doang kata gitu ya. Tapi kan ada orang tua, tungguin aja. Orang tua sih gak ngomel di tempat, gak langsung mencak-mencak di tempat, tapi ada sesuatu yang bakal dia buat nanti. Nah itu lebih bahaya gak? Nanti Allah gak pernah balas kesalahan tuh kontan di tempat. Habis kita buat dosa langsung balasannya di tempat. Kalau langsung begitu gak ada orang buat dosa ya. Sadar semua orang, taubat langsung di tempat. Tapi Allah ditunda. Oh, kamu begitu. Gak ada gelagat nyesel, gak ada gelagat bingung, gak ada gelagat mikirin amarah saya. Namanya orang kalau lupa, kalau khilaf, kalau ngelakuin kesalahan, yang itu disengaja maupun tidak, paling tidak ada penyesalan dong di akhirnya. Abis ngelakuin kesalahan itu teringat pada amarah dan murkanya Allah, itu merupakan tanda kalau di dalam diri orang itu ada kebaikan. Tapi yang bahaya kalau abis ngelakuin dosa gak ngerasa bersalah, justru malah mencari pembenaran. Kita hidup di zaman edan, orang berbuat maksiat gak malu lagi. Orang melakukan perbuatan salah bahkan dibenarkan oleh sebagian pihak. Anehnya bukan main. Apa yang dibilang aneh? Ya Allah, kalau kita lihat media sosial sebentar, yang orang perempuan aslinya bukan perempuan, dia merubah transisi dirinya dari lelaki ke perempuan, nggak malu lagi. Itu di share di medsos. Proses perubahan yang di langkah-langkah yang diambil, apa ada kayak penyesalan dalam diri? Nggak ada penyesalan. Bahkan dia bagikan kepada orang, justru dengan dia membagikan hal tersebut dengan tujuan, hei kalian-kalian yang sama seperti saya, kalau mau berbuat demikian jangan malu, orang saya aja udah berani berbuat begini. Sudah berbuat baik kepada mereka. Rasulullah itu disakiti bukan hati, fisik loh. Kalau hati udah Masya Allah, gak diomongin lagi nih. Kalau hati Nabi digodok sama orang kafir Quraisy luar biasa. Digodok bu, bukan lagi dipanasin, digodok. Tapi memang jiwanya Rasulullah mau digodok kayak gimana pun tetap dingin, gak kepancing apapun emosi yang memancing dia untuk marah. Udah dipanasin hati, disakitin ya, tapi fisik, secara fisik pun beliau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dipukul, giginya patah, pelipisnya berdarah, apalagi hadirin, gusinya, bahkan pipinya waktu di perang Uhud itu sampai masuk panah Rasulullah SAW. Bayangin, beliau bukan hanya dapat perlakuan disakiti hati, bukan lagi dituding dengan tuduhan Muhammad Majnun, Muhammad gila, tidak. Tapi orang-orang yang mengatakan Nabi kita gila itu, di tangan mereka punya batu yang sambil menyambiti beliau dengan batu. Muhammad gila sambil ditimpukin batu di Taif, kejadian itu. Perang Uhud lain lagi ceritanya. Belum lagi yang sengaja-ngaja ingin menyakiti beliau dengan membunuh. Berarti ini udah fisik bukan? Fisik. Berkali-kali pencobaan itu dilakukan. Ingin apa? Membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memilih hanya satu balasan. Kebaikan. Kebaikan. Di sini tantangannya buat kita. Wahal ahsanta ila man asaa ilaik? Apakah kita sudah bisa berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat kepada kita? Bisa enggak kita buat baik sama mereka? Bisa enggak kita tetap berusaha untuk menjaga kebaikan kepada orang walaupun yang jahat sama kita? Dah, kalau urusan jahat habis berbuat baik, ada orang buat baik sama orang yang jahat tapi pura-pura. Hatinya sebetulnya enggak rela. Kita kemarin misalnya dicuekin, kita kemarin cemberutin, enggak disapa, tahu-tahu ketemu lagi di acara, dia SKSD. SKSD. Tahu-tahu, apa kabar? Mau enggak mau deh kamu. Kemarin dicemberutin sama dia. Sekarang ditanyain, disapa. Ya udah deh. Dia aja bisa pura-pura, masa saya kagak? Dia aja pura-pura bisa, masa saya kagak? Ikut deh baik, alhamdulillah, apa kabar? Dia ngomong kangen deh, sama kangen juga. Basa-basi banget, gitu, basa-basi banget. Bisa orang pura-pura gitu ya, ada orang yang pura-pura. Makanya kemudian Allah tanya, wahal afauta amman zalamat, apakah kamu sudah memaafkan orang yang menzalimimu? Enggak cuma tentang kebaikan, tapi tentang maaf. Maafnya kita sama orang yang jahat sama kita. Maafnya kita pada orang yang jelas-jelas zalim sama kita. Maafnya kita sama orang yang jelas-jelas nyakitin hati kita. Maafnya kita sama orang yang jelas-jelas mungkin makan hak kita. Maafnya kita sama orang-orang yang jelas-jelas memfitnah kita, apapun itu. Tapi maaf yang diminta. Maka Allah tanya lebih dalam, wahal afauta amman dhalama? Karena ada orang baik tapi pura-pura baik. Tapi kalau maaf, ini enggak bisa ketukar. maaf nih di hati. Jadi kalau ada orang yang jiwanya sulit memaafkan, maka ketahuilah hadirin, sebetulnya kamu itu sedang menyakiti dirimu sendiri. Karena sejatinya saat kamu memaafkan orang lain, kamu sedang memaafkan dirimu sendiri. Memaafkan dirimu dari apa? Dari kesalahan yang hatimu perbuat, kesel, dendam, marah. Itu benar apa enggak? Enggak benar. Salah. Saat kamu memaafkan orang lain, artinya kamu sedang memaafkan dirimu sendiri dari kesalahan yang kamu buat. Kalau dijahatin sama orang, maafin. Susah, ustazah. Namanya juga manusia ya. Manusia itu dibuat, diciptakan sama Allah dari tanah, bukan dari cahaya, bukan dari api yang Allah buat ciptakan untuk setan, tapi dari tanah. Karena sifatnya tanah itu masuk kemana aja. Jadi sebetulnya kita ini kalau milih mau jadi orang yang mengikuti cahaya, kita bisa jadi bersinar. Dan kalau kita mau ngikutin api, kita pun bisa ikut terbakar. Tapi sifatnya sinar itu berkilau, sifatnya api itu panas. Kamu bisa pilih mau ikut yang mana. Maka kalau ada orang bilang susah memaafkan, sejatinya gak susah. Yang bikin susah egonya kita. Kalau memaafkan itu susah, gak menjadi slogan kita umat Islam. Muslim sesama Muslim saudara. Muslim sesama Muslim saudara. Itu gak jadi slogan kita. Itu gak jadi yang kita usung di dalam agama ini. Kalau memang memaafkan itu susah, tapi ternyata kita ini semuanya saudara. In kuntum a'daan, malah disebut sama Allah. Tadinya kamu bermusuh-musuhan, suku antara sesuku. Begitu masuk Islam, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Awalnya kamu musuhan, enggak kenal sama agama. Begitu kenal, Allah yang mendatangkan rasa kasih sayang itu. Maka kemudian kamu menjadi saudara antara sesama. Dengan nikmatnya Allah, berarti orang yang jiwanya pemaaf itu orang yang dikasih nikmat sama Allah. Orang yang jiwanya terkekang oleh dendam dan amarah, berarti dia itu dipenuhi dengan iblis dan syaitan di dalam jiwanya yang bersemayang. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita ikutin yang begitu. Maka Allah tanya, wahal afauta amman dzalamak, wahal ansafta man khanak. Orang biasanya susah maafin kalau udah perkara tentang khianat, dihianatin. Soal khianat, aduh, ya jelas pelaku orang yang berkhianat itu adalah orang-orang yang munafik. Tapi kapasitas kita gak ngomongin tentang orang khianat. Orang khianat punya dosanya sama Allah. Yang jadi masalah itu asal jangan kita yang berkhianat, kan gitu. Teman sama teman, jangan khianat. Apa yang teman percayain sama kamu, jangan dihancurin. Apa sih kata khianat tuh yang paling tepat? Khianat itu adalah kepercayaan yang dirusak. Kepercayaan yang gak bisa dipercaya. Kepercayaan yang sudah diberi tapi dirusak. Teman percaya, dia cerita, dia curhat, ngomongin, aneh pegel sama fulan, fulan, fulan. Disampein, nih teman begini khianat. Tahu gak? Teman yang begitu khianat. Teman sama-sama usaha, yuk kita jualan begini-begini, iya ayo. Iya insya Allah, mudah-mudahan amanat, apa namanya, satu sama lain, kita saling dukung ya. Kita usaha bareng-bareng, iya, buka usaha bareng, modal bareng. Dia buka lagi sendiri. Khianat gak? Gak bisa dipercaya nih orang. Khianat dia. Yang begitu-begitu. Orang biasanya kalau udah perkara tentang yang namanya khianat, susah nih buat maafin. punya teman dekat, wah Allah dekatnya bukan main, ceritanya tentang suami sama dia, tahu-tahu dia yang jadi madunya. Kalau ada apa-apa ceritanya sama dia. Cerita ngadu atau apa-apa hal-hal yang berkenaan baik tentang suaminya, dia yang ceritain deh. Suami saya begini, suami saya begitu, gak disangka-sangka dia jadi madunya. Ibaratnya, aduh susah banget maafinnya. Aduh kalau udah berkenaan sama yang begitu kayaknya. Maka Allah tanya, kamu bisa nggak berlaku adil? Mana adil di sini apa? Adil orang yang pernah khianat sama orang yang nggak pernah khianat sama kamu. Apa kamu tetap bisa sama rata menyamakan dia dengan yang lain? Karena ini penting buat kita. Kalau kita tahu nggak masalahnya, kalau kita punya masalah sama orang itu yang kesakit tuh jiwa kita, yang nggak tidur kita, yang darahnya tinggi kita, oh, benar nggak? Yang kena jantung kita, yang mati kita. Makanya pentingnya kita menjaga diri kita biar nggak punya masalah sama yang lain tuh, karena kita sayang sama diri kita. Jadi kenapa Allah Rasulnya ngajarin kita berbuat baik sama orang jahat? Agar kita gak punya dendam, agar kita gak punya emosi, agar kita gak punya marah sama mereka, untuk sayangnya kita sama tubuh kita sendiri. Maka kalau kamu dendam, kamu emosi, kamu marah, artinya kamu yang gak bisa sayang sama diri kamu sendiri, bukan tentang orang. Kita nih hidup tentang diri kita. Kita gak ditanya tentang orang, tapi kita ditanya tentang perbuatan kita. Allah gak bakal tanya, kamu siapa yang pernah zalim sama kamu? Enggak. Kita yang bakal ngadu sama Allah. Ya Rabb fulan zalim, kita yang ngadu. Karena Allah hanya mau mendengar dari kita nanti, baru diadili sama Allah. Tapi Allah gak bakal nanya, siapa yang baik sama kamu? Siapa yang jahat sama kamu? Itu gak akan masuk dalam pertanyaannya Allah. Tapi Allah akan bertanya tentang kita. Maka yang pandai-pandailah dalam menjaga hati, menjaga diri. Walaupun kita bertemu dengan orang yang berkhianat sama kita, cukup tahu aja. Dan cukup berarti besok orang ini tidak bisa diajak kerja sama kembali. Tetapi di hati gak boleh pernah ada dendam, gak pernah boleh ada kesal, gak pernah boleh ada amarah yang terselubung, sehingga itu membuat kita akhirnya menyimpan penyakit dan kita yang bakalan mati. Rugi gak? Rugi. Ya kan puncak dari sakit mati ya, gitu ya. Banyak orang mati zaman sekarang gara-gara makan hati. Banyak gak? Banyak. Begel terus hatinya. Duh, gak enak banget. Jadi jaga hati kita biar jangan sampai. Maka kemudian diingetin, wahal kalam taman hajarok liat bu. Kita ngomongin tentang keadilan. Lalu Allah tanya lebih detail, kamu udah ngajak ngomong belum orang yang ninggalin kamu? Bisa gak kamu ngajak ngomong dia? Karena biasanya tuh saya udah maafin, tapi kalau ketemu diem-diem. Artinya apa? Orang yang ngediemin kamu itu kan ibaratnya kamu diemin aja begitu kan? Artinya masih ada yang kesimpen gak? Karena kalau baik-baik aja ngobrolnya juga cuek aja. Apa kabar? Sehat? Baik? Bla bla bla bla bla dan seterusnya. Tapi kalau ngomong aja berat, kayaknya mau mulai nanya kabar susah. Akhirnya, ente sebenarnya udah maafin sih belum? Udah. Kalau maafin, kalau udah maafin kayaknya udah. Tapi ngomong berat banget, kayaknya mau negor sapa. Aduh, kayaknya jadi mulut ada gembok kayaknya 3 apa 4 gitu. Iya berat banget. Maka Allah tuh maha tahu ya masalahnya orang. Habis gitu ditanya Allah, wahal kalam taman hajar, orang yang ninggalin kamu, yang jahat sama kamu tadi itu, yang khianat sama kamu itu, udah kamu ajak ngomong belum? Aduh, pertanyaannya pas banget ya. Nyadarin kita berarti. Kalau nggak udah maafin orang, berarti apa? Ajak ngomong. Berarti negor sapa, baik-baik aja, nggak ada hal-hal yang tersisa di dalam hati. Itu paling enak. Percaya deh, orang kalau begini insya Allah umurnya panjang. Ya, insya Allah umurnya panjang. Nah, kita udahin sampai sini. Nah, nanti akan kita lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan Allah berikutnya. Ya. Insya Allah. Dia mau bertanya Ibu, dua orang. Ada yang mau bertanya enggak katanya? Oh, ini udah mau kelar waktunya. Ayo Ibu, siapa yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Tuh, lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, apa hukumnya ketika kita sholat dalam keadaan rambut terikat? Karena saya pernah membaca di sebuah media sosial itu ada hukumnya, tapi hukumnya itu makruh. Tapi itu khusus apa, khusus untuk lelaki atau untuk perempuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut terikat untuk perempuan, rambut terikat di dalam sholat tidak jadi masalah. Cuman catatannya, berdasarkan pengalaman pribadi, umumnya kalau rambut kita itu pendek, maksudnya nggak panjang-panjang banget, biasanya kalau rambut dikuncir atau di, kalau dikuncir tuh setengah dikondek gitu ya, setengah dikuntel, biasanya itu kalau kita pakai mukena, yang mukenanya tipis, ada rambut-rambut yang nongol, nusuk-nusuk itu. Maka rambut yang nusuk-nusuk itu diperhatikan. Karena kalau dia nongol berarti auratnya terbuka, rambutnya kelihatan, maka sholatnya nggak sah. Nah, kalau untuk itunya perempuan pakai nggak masalah. Laki yang memang bermasalah. Laki rambut di apa namanya selama sholat, biasanya makanya orang-orang yang rambutnya gondrong kalau sholat biasanya kuncirannya dibuka gitu ya. Nah, untuk perempuan yang dikuncir tadi, yang diperhatikan yang pertama berdasarkan pengalaman rambut yang menusuk. Yang kedua adalah kondek, jepitan yang menonjol. Perempuan kan disindir, dandannya jangan kayak punuk onta, katanya kan gitu. Maka saat kita sholat, jangan sampai nih kita punya atribut ini lebih tinggi nih daripada kepala kita, sehingga pada saat kita ruku itu gak enak banget dilihatnya. Nah gitu, itu dikendorin atau diturunin. Yang sederhana aja di dalam sholat, wah kata selebihnya sih kalau cuma kunciran itu nggak masalah. Dengan catatan itu tadi ya, rambutnya diperhatikan, jangan sampai ada yang lusuh. Lusuh. Allah. Ada lagi satu lagi pertanyaan boleh? Ada lagi? Eh. Udah? Kedengeran? Biar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Anda mau nanya, kalau hukumnya keputihan dalam sholat itu apa ya? Keputihan dalam sholat? Keputihan dalam sholat ya batal. Segala sesuatu yang keluar di dua jalan, maka membatalkan wudhu. Dan kalau kamu sadar dia keluar di tengah sholat, maka sholatnya wudhunya batal, sholatnya ikutan batal. Kalau keputihan di tengah-tengah sholat, maka dipastikan wudhunya batal, sholatnya ikut batal, gitu. Ya, keputihan jelas, keputihan najis. Kalau dia keluar wudhu batal, dan sholat ikutan batal kalau dia di tengah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Udah? Satu lagi Bu. Nah, Mbak Mulukan ya. Udah. Ya, Ustaznya masih memberikan kesempatan, masih bisa satu lagi. Orang luar, Kang Rapor. Orang luar, boleh mungkin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah apa-apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya ibu-ibu yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan Bu Is beserta keluarga, orang tua, suami, anak, saudara, mudah-mudahan insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajatnya apapun yang dihajatkan dari hajat dunia hingga hajat akhirat, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua ya Rabb, berkat majelis kita pada hari ini, mudah-mudahan yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Dan insyaAllah mudah-mudahan semua hajat-hajat kita ya Rabb, dari hajat dunia hingga hajat akhirat, dihijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.